بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد kita sedang mempelajari al-far'ul awwal dan sampai pada pembahasan apabila terjadi furqah antara baina zawjain, antara suami istri dalam keadaan furqah itu bersumber dari salah satunya yang dia dalam keadaan muttaham bi qasdi hirmanil akhar minal irth. Nah, maka al-muttaham ini tadi dihukum la yarith, dia tidak mewarisi seandainya yang lainnya lebih dulu meninggal. Dan apabila dia lebih dulu meninggal, maka yuraf. Nah. Baik. Dan untuk contoh yang pertama, apabila muttaham az-zawj, ini sudah selesai. Yang kedua, ini perhatikan yang kedua ya. Yang pertama ini kan ayutalliqa zawjatahu fi maradhi mautihi al-makhuf muttahaman bi qasdi hirmaniha. Naam. Dia mentalak istrinya di sakit ya kematiannya yang dikhawatirkan yang tayyib. Yang dikhawatirkan akan membawa kematiannya. Kita baca al-makhuf atau jika dibaca al-makhawwif yang menakutkan dia. Mengkhawatirkan dirinya akan mati dengan sakit itu. Dalam keadaan dia muttaham biqasdi hirmaniha. Dia tertuduh bermaksud untuk menghalanginya dari irth. Kemudian yang kedua. Antaf'ala zawjatu fi maradhi mautiha al-makhuf. Kata al-makhawwif. Naam. Sang istri melakukan furqa itu pada saat sakit yang bawa kematiannya. Sakit kematiannya yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tayyib. Ma yafsakhu nikahaha. Dia melakukan sesuatu. Gitu. Taf'alu. Ma yafsakhu nikahaha. Suatu tindakan yang menjadikan fasakh pernikahannya. Batal pernikahannya. Min zawjiha, dari suaminya. Menjadikan fasakh akadnya dari suaminya sehingga terjadi furqah. Muttahamatan, dalam keadaan dia tertuduh biqasdi hirmanihi, tertuduh bermaksud untuk menghalangi suaminya dari warisannya. Mithlu, contohnya. Nah, ini contohkan. An yu'qada alaiha litiflin. Ya. Litiflin sagirin. An yu'qada alaiha litiflin sagirin. Ya. Ini tampaknya maknanya. An yu'qada alaiha akad. Ya. Dilakukan akad atas wanita itu. Litiflin sagirin untuk. Ya. Anak lelaki yang masih kecil. Naam. Sebagai suaminya. Faturdi'uhu. Lantas wanita itu yang telah menjadi istri anak kecil itu. Menyusuinya. Rada'an. Dengan penyusuan. Tafbutu bihil umumatu. Yang berlaku dengannya. Hukum. Mahram sebagai ibu susuannya. Al-umumah, yakni sebagai ummuhu minar rada'ah. Naam. Dengan demikian berarti batal akadnya, karena ya suaminya itu menjadi ibu, dia menjadi ibu susuan suaminya sendiri. Nah, tasbutu bihir al-umumatu, dengan penyusuan itu dia menjadi ibu susuan suaminya sendiri. Karena dia susui dengan penyusuan yang menjadikan ya ibu susuannya. Ya. Terjadi hubungan mahram. Dan tidak boleh saling menikahi, ya. Yang boleh menikahinya berarti kan batal. Fa inna nikaha yanfasikhu. Maka sebenarnya pernikahan itu menjadi batal karena sudah menjadi ibu susuannya, ya, dengan, dan dia tertuduh bermaksud untuk menghalangi suaminya itu dari warisan dia kalau dia meninggal, kan dia berada pada sakit yang na'am mengkhawatirkan. Wa yarithu minha law matat, dan mantan suaminya itu mewarisi darinya sekiranya dia duluan mati. Wala tarithuhu, dan dia tidak mewarisi dari mantan suaminya sekiranya ya suaminya lebih duluan mati. Nah, watuhmatu, jadi wa yarithu min halau mata, suaminya tetap mewarisi dari dia seandainya dia mati, ya tetap mewarisi. Nah, meskipun dia tadi dengan tindakan itu menjadikan pernikahan fasakh, tapi dia tertuduh di situ sehingga tidak diberlakukan konsekuensinya, maka tetap mantan suaminya mewarisi darinya. Baik. Adapun dia la tarithuhu, dia tidak mewarisi dari mantan suaminya karena perbuatan itu telah dilakukan dia yang menyebabkan fasakhnya pernikahan. Baik. Wa tuhmatu fi hadzal mithali min az-zawjah, tuhmat tuduhan pada contoh ini ya dari istri-istri yang tertuduh melakukan hal itu. Tayyib, ini al-far'ul awal. Kita lanjut al-far'ul tsani, cabang yang kedua. Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-far'ul tsani, al-qarabatu thalathatu asnafin, husul wa furu'un wa hawashi. Baik, cabang yang kedua membahas tentang al-qurabah, ya kerabat, di antara asbab al-irth, ya yaitu al-qurabah. Naam, terkait dengan al-qurabah, di sini dibahas ada tiga macam, ya usul, furu', hawashi. Tayyib, usul ini asal usul ke atas, ya ayah kakek gitu ya, ibu nenek, nah ke atas, tamam. Kemudian furu' keturunan ke bawah, hawashi kerabat ke samping, saudara. Nah, tayyib. Saudara, na'am, dan yang lainnya akan datang nanti pembahasannya. Baik. Ini kerabat ke sampingnya. Nah, fal usul, Allah. Fal usulu man lahum waladatun 'ala asy-syakhsi kal ummi wal abi wa in 'alau wal warithu minhum. Baik. Al usul man lahum waladatun 'ala asy-syakhs. Ya, seseorang yang memiliki waladah, ya hubungan waladah dia merupakan asal, ya yang merupakan asal. Naam, atas kelahiran seseorang. Sebagai ayah, sebagai ibu dan seterusnya, kal um seperti ibu, wal ab ayah, wa in alau. Ya. Dan meskipun terus ke atas. Naam. Qira. Wal warithu minhum al-awwal kullu dhakarin laysa bainahu wa bainal mayyiti untha kal-abi wa abihi wa in ala bimahdi dhukur fa in kana bainahu wa bainal mayyiti untha fa huwa min dhawil arhami ka-abil ummi wa nahwihi. Tayyib. Yang mewarisi dari mereka yang pertama, ya, kullu dhakarin laysa bainahu wa bainal mayyiti untha. Kullu dhakar, ya, setiap dhakar yakni pria, laisa bainahu, tidak ada antara dia, wa bainal mayyiti, dan mayat unsa, wanita yang mengantarai, antara dia dengan mayat tidak diantarai oleh unsa, oleh wanita. Contoh, ya, kalab ayah, yani abul mayyit, kan ayahnya mayat. Naam. Wa abihi, yani ayah dari ayah mayat ini, yani abu abil mayyit maksudnya. Berarti kan jad maksudnya, ya. Wa abihi, yani ab dari ab al mayyit, berarti kakek, yakni abu abil mayyit, abu abil mayyit maksudnya. Bisa difahami? Al-ab maksudnya abul mayyit. Abihi maksudnya abu abil mayyit. Jadi antara orang ini, jadi abu abil mayyit itu antara ab, yakni jad, ab jadnya ini tadi, itu diantarai oleh ab ayah mayat, yang kakeknya. Berarti kan tidak diantarai oleh unsa. Nah, wa in ala, meskipun tinggi ke atas, bimahdud dhukur, dengan jalur murni laki-laki. Bimahdud dhukur, dengan jalur murni laki-laki. Terus saja antum hitung, andaikan ada, ya. Abu abil ab, kan abul mayyit, kemudian adi al ab, abu abul ab, terus abu abil ab, abu abi abil ab, terus naam, ya, sudah abu abul jad dan seterusnya. Naam. Wa in ala, meskipun tinggi ke atas, bimahdi dhukur, dengan murni jalur laki-laki. Baik, fa in kana bainahu bainal mayyiti untha, apabila diantarai antara dia dengan mayat untha ada wanita yang mengantarai, ya, fahuwa min dawil arham, maka dia tergolong dawil arham. Masih ingat istilah dawil arham? Nah, dawil arham bukan termasuk ashabul fard, bukan juga termasuk ashab ta'sib. Naam. Ya. Jadi artinya dia tidak mewarisi karena dia termasuk dawil arham. Ka abil ummi wa nahwi. Ya, seperti abul um. Abul um, dia zakar, abul um. Zakar kan dia kakek, tapi dia kakek dari jalur ibu. Nah, kakek dari jalur ibu. Nah, abul um. Nah, wa nahwihi, dan yang semisal dengannya. Baik, ada mayit. Ada mayit, ya. Di antara yang dia tinggalkan, ketika dia meninggal, di antara yang masih hidup adalah kakeknya. Ah, ditanyakan dulu siapa kakeknya. Jalur kakeknya siapa ini? Jalur apa? Kalau jalurnya jalur ayah dia, yakni abul abul ab, berarti mewarisi, ya. Kalau jalurnya adalah jalur ibunya, yakni abul um, jadi abu ummil mayyit, ya, bapak dari ibu mayat, kakek tapi dari jalur ibunya, yakni antara dia dengan mayat diantarai oleh unsa, bainahu bainal mayyit unsa, ada wanita yang mengantarai sebelum sampai ke mayat, maka ini menjadikannya min dawil arham, bukan dari kalangan ahli waris, ya, bayyib, tetapi dari kalangan dawil arham. Wa nahwi, dan semisal dengan abil um, apa contohnya yang semisal dengan itu, bisa antum ta'liq ka abi ummil ab. Nah, contoh lainnya ka abi ummil ab. Nah, contoh ini anak petik dari kitab At-Tahqiqat Al-Mardiyah karya Syekh Shalal Fauzan. Halaman 137. Nah. Halaman 137 At-Tahqiqat Al-Mardiyah karya Syekh Shalal Fauzan. Dia mencontohkan di sana apa? Ka abi ummil ab. Ka'abi ummil ab. Abi ummil ab ini apa ya? Bapak dari nenek ya. Kakek di atas sudah tiga tingkat. Jadi bapak, ibu, ya, kemudian bapak dari ibunya. Jadi sudah bapak dari neneknya. Nah, jadi ada mayat, di antara yang dia tinggalkan adalah abu ummil ab. Nah, bapak dari neneknya. Bapak dari neneknya. Ini sudah kakek dua tingkat ya. Nah, tapi antara ab, antara orang ini dengan mayit diantarai oleh um. Karena dia jalur dari neneknya. Abu ummil ab. Maka dia min dawil arham. Jelas? Beda kalau dia kakek itu adalah dari jalur laki-laki. Meskipun setinggi apapun ke atas. Bimahdid dhukur. Wa in ala bimahdid dhukur. Abu abil ab. Abu abi abi abil ab. Terus andaikan ada. Gitu, masih hidup. Ya, maka itu seberapa pun tingginya ke atas asalkan murni jalur laki-laki semua, jalur bapaknya semua ke atas, maka itu mewarisi. Baik. Kapan diantarai ada jalur wanita yang mengantarai, maka dahul arham. Ats-tsani. Ats-tsani. Kullu untha laisa bainaha wa bainal mayyiti dhakarun qablahu untha. Kal ummi wa ummiha wa ummil abi wa ummil jadd wa ummil jaddi wa in alawna bi mahdil inathi fa in kana bainaha wa bainal mayyiti dhakarun qablahu untha fa hiya min dhawil arhami ka ummi abil ummi li annaha mudilliyatun mudilliyatun li annaha mudilliyatun biman huwa min dhawil arham fa kanat min dhawil arham wa ikhtalafa bukan mudliyah mudliyah. Mudliyah dari kata adla yudli mudliyah. Isim fa'il dari adla. Adla tudli mudliyatun. Naam. Muf'ilatun. Tayyib. Wasan af'ala. Af'ala. Tuf'ilu. Muf'il, muf'ilatun. Naam. Mudliyatun. Fadhal. Li'annaha mudliyatun biman huwa min dhawil arham. Fakanat min dhawil arham. Baik. Yang kedua, setiap unsa wanita, ya, laisa bainaha wa bainal mayyit, tidak ada antara dia dengan mayat, dzakarun qablahu unsa. Tidak ada yang tidak diantarai oleh dzakar qablahu unsa, oleh lelaki yang sebelumnya unsa. Jadi setiap unsa dari usul tidak ada antara unsa tersebut ya dengan mayat perantara berupa apa? Berupa dzakarun qablahu unsa, laki-laki yang sebelumnya unsa. Baik. Nanti akan semakin jelas dengan contoh. Kal ummi, seperti al um. Ini kan unsa ya. Ini umul mayyit, berarti kan tidak diantarai oleh dzakar qablahu unsa. Ibunya mewarisi. Wa ummiha, yani umul um, ummu ummil mayyit. Ya, berarti antara neneknya ini ya dengan mayyit tidak diantarai oleh dzakar yang didahului oleh unsa. Wa ummil ab. Ummil ab, ini juga nenek, jalurnya bapak. Tayyib, ummil ab yakni ummi abil mayyit. Berarti neneknya ini melalui jalur bapaknya. Jadi tidak diantarai, neneknya ini tidak diantarai antara dia dengan mayat, tidak diantarai oleh dzakar qablahu unsa. Karena ummul ab. Tayyib, wa ummil jad. Ummil jad juga begitu. Ummil jad itu kalau diurai apa? Ummu abil ab. Al-jad kalau kita uraikan abil ab. Berarti ummu abil ab. Ini juga termasuk unsa yang tidak diantarai antara dia dengan mayat dengan zakar qablahu unsa. Tayyib, wa in alawna bimahdil inas. Ya, meskipun terus ke atas unsa tersebut bimahdil inas dengan murni jalur wanita. Ya. Baik. Bagaimana maksudnya ini? Ya, wa in alau nabi mahdil inas, meskipun terus ke atas, ya, dengan murni jalur wanita, setinggi apapun nenek ke atas. Naam, bisa ditaklik ya. Hadhihi thalathu jaddat. Hadhihi thalathu jaddat. Ini tiga ya, nenek. Tiga jenis nenek ini. Naam. Kita urai kembali. Al-ula. Ya, kita ambil dulu ummul um. Ya. Ini kan tiga nenek ini. Ummuha, yani ummul um. Kemudian ummul ab. Kemudian ummul jad. Kita ambil dulu ummu. Ummuha, yani ummul um. Ini dulu. Jadi yang pertama. Catat yang pertama. Ummul um. Catat dulu yang pertama. Ummul um. Jadi tadi hadhi thalathu jaddat. Al-ula, yang pertama. Ummul um. Wa in alawna. Atau wa in. Alat. Bimahdil inas. Wa in alat, alat bimahdil inas. Wa in alat bimahdil inas. Ka ummi ummil um ila akhiri. Ka ummi, catat, ka ummi ummil um. Ka ummi ummil um. Nukta-nukta-nukta ila akhiri. Antum tambahi saja di sini, terserah. Mau diperpanjang ummu, ummi, ummi, ummi, ummi, ummi, ummi, ummi, ummi, ummi, al-muhim bimahdil inas ke atas. Nah, ini. Jadi, pokoknya ini. Ummul um. Jenis neneknya yang pertama adalah ummul um. Neneknya yaitu ibu-ibunya. Sudah. Wa in alat, setinggi apapun ke atas ini, Ya, jalur ini bimahdil inath dengan murni jalur wanita. Al-muhim ketemunya ummul um. Dan jalurnya ke atas murni wanita. Terus saja antum tarik. Tambah satu berarti ummu ummil um. Kalau ditambah dua berarti ummu ummi. Yang penting ketemu dengan ini. Ummil um. Kalau mau ditambah tiga berarti ummu ummi ummi. Ketemu dengan ini apa? Ummil um. Terus tarik ke atas setinggi apapun. Yang penting ketemunya nanti di sini. Ummul um. Ujungnya ini. Dan tambahannya ke atas itu mahdil inath. Semuanya jalur wanita. Ummu ummil um. Ummu ummi ummil um. Ummu ummi ummi ummi ummi ummi ummi ummil um. Terus. Kalau ada ya. Tapi seteorinya begitu maksudnya. Nah. Yang keathani yang kedua. Jadda yang kedua. Jenis nenek yang kedua. Ummul ab. Ah. Ya. Ibu bapak mayat. Ummul ab. Wa in alat bimahdil inas. Ya, setinggi apapun ke atas dengan murni jalur wanita. Ya, setinggi apapun ke atas tambahkan um jalur wanita semua. Yang penting ketemunya, ya, ummul ab ujungnya. Nah, kita contohkan ya. Jadi setelah wa in alat bimahdil inas. Kasih contoh ka ummi ummil ab. Ini kita tambahin satu ini. Ka ummi ummil ab. Ka ummi ummil ab. Wa ummi ummi ummil ab. Wa ummi ummi ummil ab. Ila akhirih. Nih contoh tambahin satu Yang penting ketemunya di ujung ummul ab. Ummu ka ummi ummil ab, ya kan? Contoh yang kedua, anda tambah dua itu. Ummu atau ummi ummi ummil ab. Yang penting ketemu ummil ab. Tambah lagi satu, berarti jadi ummi ka ummi ummi ummi ummil ab. Ka ummi ummi ummi ummi ummi ummi ummil ab. Yang penting ujungnya ummil ab. Semuanya setinggi apapun ke atas. Ya, asal murni jalurnya wanita ke atas dan ujungnya adalah ummil ab. Ini yang kedua. Nih, yang kedua. Yang ketiga di sini adalah ummul. Jenis yang ketiga di sini dicontohkan Syekh Nuhaimin ummul jad ya. Ini yang ketiga sekarang. Ats-tsalitsa. Jenis yang ketiga ummul jad. Yang ketiga ats-tsalitsa ummul jad. Ai kita urai ai ummu abil ab. Ummu abil ab. Wa in alat bimahdil inas. Wa in alat bimahdil inas. Setinggi apapun ke atas dengan jalur murni wanita. Yang penting ujungnya nanti ini ummul jad ketemunya. Nah, wa in alat bimahdil inas. Contoh. Ka ummi ummil jad. Ka ummi ummil jad. Ka ummi ummil jad. Wa ummi ummi ummil jad. Wa ummi ummi ummil jad. Ila akhiri. Nah. Jadi contoh yang pertama kita tambahkan satu Ya. Ka ummi ummil jad. Yang penting ujungnya ummil jad. Kemudian yang contoh yang kedua tambahi dua. Ummi ka ummi yakni wa ummi ummi ummil jad. Dan seterusnya itu tambah jadi tiga berarti ummi ummi ummi ummil jad. Ummi ummi ummi ummi ummil jad. Yang penting ujungnya ummil jad. Baik. wa hadza 'ala ar-rajih. Catat, wa hadza 'ala ar-rajih untuk yang ketiga ini, jadi jadda jenis yang ketiga, wa hadza 'ala ar-rajih. Kama sayati. Ini berdasarkan pendapat yang terkuat sebagaimana akan datang diterangkan oleh Ibnu Utsaimin. Khilaf itu. Baik. Talik selanjutnya lanjut. Watarithu aidon ma'ahunna. Jaddatun. Watarithu aidon ma'ahunna. Jaddatun adlat adlat, ini dari kata adla dengan tak ta'nits tadi yang menjelaskan itu yang isim fa'ilnya mudlih. Nah, adlat bidzakarin warithin, adlat bidzakarin warithin. A'la minal jaddi. A'la minal jaddi. A'la minal jaddi. Ka'ummi abil jadd. Ka'ummi abil jaddi. Wa ummi abi abil jad, dua kali kata abi, wa ummi abi abil jad. Mana ulangi, ka ummi abil jad, ini kata abi satu kali, ka ummi abil jad, wa ummi abi abil jad. Wa in ala, wa in ala, wa in ala, ala ar-rajih, wa in ala, ala ar-rajih. Kama sayati, ala ar-rajih kama sayati. Lanjut takliknya, kita selesaikan. Fatarithu ummu abil jaddi. Fatarithu ummu abil jaddi. Wa in alat bimahdil inas. Fatarithu ummu abil jaddi. Wa in alat bimahdil inas. Di mahdil inas, ka ummi abil jaddi, dua kali kata ka ummi abil jadd. Ila akhirih. Wa in alat bi mahdil inas ka ummi abil jadd ila akhirih. Wa kadza wakadha ummu abi abil jaddi. Wakadha ummu abi abil jaddi. Wa in alat. Ini kelanjutannya lagi nih. Tinggal ini yang terakhir takliknya. Wakadha. Catat aja dulu. Nanti akan jelaskan. Nah, nanti akan jelas semua. Wakadha ummu abi abil jaddi. Wakadha ummu abi abil jaddi. Wa in alat bimahdil inas. Ka ummi ummi, ka ummi, ummi. Abi, abil jad. Ka ummi, wa in alat bi mahdil inas, ka ummi, ummi, abi, abil jad. Dah, anda jelaskan ya. Jadi kita fokus penjelasan sekarang yang ketiga, karena di sini terjadi khilaf. Nah, di sini terjadi khilaf. Ya. Adapun untuk jenis cat yang dua yang pertama itu tidak ada khilaf, yaitu umul um setinggi apapun ke atas dengan bimahdil inas seperti yang dicontohkan, yang penting ujungnya umul um. Kemudian jenis yang kedua umul ab. Ah, ini sepakati. Yang diperselisihkan ini yang ketiga ini, karena dia lebih tinggi, yaitu umul jad. Ya, umul jad, yakni ummu abil ab. Nah, tapi yang rajih sebagaimana akan datang dijelaskan khilafnya Ibnu Athaillah rahimahullah, ini mewarisi. Ya. Dan setinggi apapun ke atas dengan murni jalur wanita, jadi ditarik seberapa pun tingginya ke atas, um tambahkan um, yang penting ujungnya ummul jad. Nah. Dan terus jalurnya wanita semua ke atas yang ujungnya ummul jad. Jadi ummu ummil jad, ummu ummi ummi ummil jad, ummu ummi ummi ummi ummi, yang penting ummul jad terakhir. Sama? Kemudian wa tarithu aidan ma'ahunna, mewarisi juga bersama mereka, ya, jaddatun adlat bidzakarin warithin a'la minal jadd. Ini sebenarnya jenis keempat ini, ar-rabi'i. Ya, tapi bisa kita anggap gabung dengan yang ketiga. Ya, wa tarithu aidan, mewarisi juga ma'ahunna bersama mereka, jaddatun, jadda yang adlat, ya, bidzakarin warith. Adlat artinya dia bersambung, ya, ke mayat melalui zakar waris, turun ke turun, ya, hubungannya ke mayat melalui zakar waris, melalui pria yang mewarisi, a'la yang lebih tinggi posisinya minal jad, lebih tinggi posisinya dari al jad, dari kakek, dari abul ab. Nah, jadda itu turun, ya, bersambung dengan mayat, ya, adalah melalui perantaraan apa? Bidzakarin warithin a'la minal jad, dengan pria, ya, yang mewarisi, yang merupakan ahli waris, yang lebih tinggi posisinya dari jad. Yang lebih tinggi posisinya dari jad adalah abul jad. Nah, kalau di atas ini tadi kan nenek itu lewat jad, umul jad, dia lewat jad. Ini lebih tinggi lagi dari jad jalurnya, yaitu abul jad, berarti ummu abil jad. Nah, jadi ka ummi abil jad, jadi dia bersambung dengan mayat, turun ke mayat lewat perantaraan zakar waris a'la minal jad, yaitu abul jad, ummu abil jad. Lebih tinggi lagi dari itu, wa ummi abi abil jad. Wa in ala, setinggi apapun ke atas, ada rojih menurut, ya, pendapat yang terkuat. Tayyib. Jadi andaikan kita tambah, ya, berarti ummu abi abi abi abil jad, yang penting jalurnya di situ. Nah, yang lebih tinggi dari jalur al jad, yakni abul jad, abi abil jad. Jadi ini semua mewarisi menurut pendapat yang rajih. Jadi, fatarithu berarti mewarisi, maka mewarisi ummu abil jad, mewarisi seperti halnya ummul jad, seperti halnya ummul jad, ummu abil jad juga mewarisi. Wa in alat bi mahdil inas, setinggi apapun ke atas, ya, setinggi apapun ke atas. Nah, ka, yang penting jalur ke atasnya itu murni wanita. Contoh ka ummi, ummi abil jad, yang penting ujungnya adalah Ummi Abiljad, ujungnya adalah Abiljad. Ummi Abiljad. Ka ummi ummi Abiljad. Antum tambahi misalkan ka ummi ummi ummi Abiljad atau ummi ummi ummi ummi Abiljad. Ummi ummi ummi ummi ummi ummi Abiljad. Yang penting ujungnya ummi Abiljad. Setinggi apapun ke atas. Wa kada ummu abi Abiljad. Begitu pula ummu abi Abiljad wa in alat bi mahdil inat, setinggi apapun ke atas, yaitu ummu ummi abi abi Abiljad, ummu ummi ummi ummi abi abi Abiljad. Begitu maksudnya. Ya, secara teori ya, adapun realitas kalau ada ya. Nah. Intinya sebegitu mereka membahasnya. Nah, inilah semua jenis jaddah yang tiga jenis jaddat yang mewarisi dengan tambahan tadi taklik itu yang lebih tinggi dari jad, jadi lebih tinggi dari jalur al jad, yaitu ummu abil jad dan seterusnya. Nah, fa in kana bainaha, coba. Fa in kana bainaha wa bainal mayyit, apabila antara unsa tersebut dengan mayat zakarun, ada laki-laki yang mengantarai, qablahu unsa, yang sebelumnya adalah unsa, fahiya min dhawil arham, fahiya min dhawil arham. Ya, maka dia termasuk dawil arham yang tidak mewarisi. Ka ummi abil um. Seperti um abil um. Lihat, ada mayat meninggalkan ummu abil um. Ya. Ummu abil um. Nah, um abil um ini unsa yang diantarai oleh zakar qoblahu unsa. Diantarai oleh zakar qoblahu unsa karena diantarai oleh ab. Sebelum ab, qoblal ab apa? Um ini unsa, jadi zakarun qoblahu unsa. Yang mengantarai ummu abil um adalah ab, ini zakar, qoblahu sebelumnya adalah unsa, yaitu al um. Jadi um abil um min dawil arham. Ya, jadi terputus ya faktor irsnya itu karena ada perantara wanita ini tadi yang mengantarai sebelum perantara laki-laki. Ya, yakni istilahnya zakarun qoblahu unsa. Perantaranya adalah zakarun qoblahu unsa. Nah, ini perantaranya kan abil um ini. Nenek ini, yakni um ini diantara oleh abil um. Abil um ini kan berarti zakar qoblahu unsa. Li'annaha mudliyatun, karena sesungguhnya um abil um di sini mudliyah, ya, turun ya bersambung ke mayat, biman huwa min dawil arham, lewat orang yang termasuk dawil arham. Ya, karena abul um ini dawil arham. Lihat di atas itu nomor satu, lihat di atas nomor satu, fa in kana bainahu wa bainal mayyiti untha fa huwa min dawil arham. Apabila antara pria itu dengan mayat ada wanita yang mengantarai, maka dia dawul arham. Ka'abil um wa nahwihi. Ya, ka'abil um. Abi, ka'abi umil ab. Baik. Nah, abil um sendiri kan dawul arham. Karena antara dia dengan mayat ada unsa. Berarti, um abil um. Um ini bersambung turun ke mayat melalui perantaraan dawul arham. Yani zakar qoblahu unsa, maka min dawil arham. Jelas ya? Kemudian ini khilaf yang disebutkan, yang disyaratkan tadi. Wakhtalafa ahlul ilmi. Wakhtalafa ahlul ilmi fil jaddatil mudliyati bidhakarin warith. Bidhakarin warithin fawqal ab. Dan ahlul ilmi telah berbeda pendapat tentang jenis nenek al-mudliyah. Ya? Yang turun bersambung ke mayat dzakarin waris, ya, dengan dakar, dengan melalui jalur pria yang mewarisi, fauqal ab, yang posisi dakar waris itu, pria mewarisi itu, posisinya di atasnya al-ab. Di atasnya al-ab. Ka ummil jad. Nah ini tadi. Yang jenis jad yang ketiga, lihat catatannya tadi. Dan yang disebutkan di atas itu. Di atas kan sudah disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, kal ummi wa ummiha wa ummil ab wa ummil jad. Nah itu sudah disebutkan oleh beliau. Tapi kemudian diulang di sini bahwa ini sebenarnya ada khilaf yang untuk yang ini. Makanya di ta'liq ana jelaskan di situ untuk jad yang ketiga itu ummil jad, ini ala rajih. Nah, ini ka ummil jad, dan yang lebih tinggi lagi wa abihi. Wa abihi, dan ayahnya al-jad, berarti ka ummi abil jad. Nah. Ummi abil jad. Tayyib. Wa in alat. Ya. Setinggi. Dan meskipun lebih tinggi dari itu. Ke atas. Makanya ana tambahkan di ta'liq itu. Wa tarithu aidan ma'ahunna. Jadda adlat birakari warithin a'la minal jad. Ka ummi abil jad. Ini yang contoh ini ka. Ka ummil jaddi wa abihi. Nah, abihi ini kan ummi abil jad. Ini dia. Ka ummi abil jad wa ummi abi abil jad. Wa in ala. Setinggi apapun ke atas, tapi melalui. Yang jelas melalui zakar warith faqal ab. Nah, ummil jad, ummi abil jad, ummi abi abil jad, dan seterusnya ke atas. Ummi abi abi abi abi abi abi abil jad. Gitu. Yang roji wa sawabu, dan yang benar, annaha warithatun, bahwasanya nenek itu mewarisi, li annaha mudliyah biwarithin, karena dia turun bersambung dengan mayat melalui ahli waris ka ummil ab. Seperti halnya ummil ab, jadda ummil ab ini, dia bersambung dengan mayit melalui al-ab, ahli waris. Nah, berarti begitu pula ummil jad. Nenek ini, ummil jad ini melalui al-jad, bersambungnya dengan waris. Dan al-jad itu ahli waris. Begitu pula ummu abil jad. Nenek ini melalui abil jad. Dan abil jad itu waris. Begitu pula ummu abi abil jad. Dia melalui abi abil jad. Abu abil jad ini kan waris. Gitu. Nah, maka ini yang benar. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini madhhab Abi Hanifah dan Syafi'i. Wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pilihan Syekh Ibnu Taimiyah. Qala fil Mughni, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, wa ruya 'an Ibnu Abbas, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas pendapat ini. Qala Ibnu Suraqah, qala Ibnu Suraqah, kata Ibnu Suraqah, wa bihadha, dan dengan madhab ini, pendapat ini, qala, berkata, berpendapat, ammatus sahabati, keumuman sahabat, illa syadzan, kecuali, ya, segelintir yang ganjil, menyelisihi keumuman sahabat. Intaha, selesai nukilan dari ilmu ini. Nah, jadi kesimpulannya, dia mudliyah turun bersambung ke mayat melalui waris. Melalui waris. Nah, asalkan dia melalui ahli waris, maka dia mewarisi setinggi apapun ke atas dengan jalur murni wanita. Yang penting ujungnya dia persambungannya dengan mayat melalui ahli waris. Nah, makanya jadi yang pertama umul um. Nah, ini jadda ini kan melalui dan ini waris, waritha. Jadi ummul ummil dan seterusnya ke atas. Begitu pula jadda yang kedua, ummul ab. Jadda ini melalui jalur al-ab, dan al-ab waris. Begitu pula yang ketiga diperselisihkan, tapi yang rajih mewarisi karena dia melalui al-jad. Ummul jad kan al-jad mewarisi. Bahkan yang lebih tinggi posisinya dari al-jad yaitu abul jad, karena jadda ini ummu abil jad, dia bersambung ke mayat melalui abil jad, dan abil jad mewarisi. Bahkan lebih tinggi dari itu, ummu abi abil jad. Nah, asalkan melalui jalur ini, jadda ini, ya, maka setinggi apapun jadda ini ke atas dengan jalur wanita di mahdil inar ditarik, yang penting ujungnya di sini maka mewarisi. Jadi ummu ummil jad, ummu ummi abil jad, ummu ummi ummi abi abi abil jad. Nah, itu semuanya mewarisi. Difaham ya? Gitu. Teorinya barakallahu fikum. Nah, selesai al-usul, jadi nanti tersisa al-furu'. Naam. Atafi bada barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanallah.